datanglah kebimbangan yang menggoda di kalbu saat diriku terbuai dalam malam hayal. Terbayanglah akan kenikmatan masa silam yang suram, namun banyak memberikan pengertian dalam diriku. Datanglah, oh datanglah, hari-hari menjelang, wujudkanlah hasrat hatiku. Kini telah ku teguk air lima, dan bukti-bukti putih mulai melebu. Dia berikan kenikmatan lain, kenikmatan alam tersendiri. Dia berikan kenikmatan lain.